kula niki cok diguyoni kalih Gus Bah niku sinten kok terkenal kok kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kalah kalih Gus Bah. Kula mantan tersinggung jane Gus niku. Wah. Tapi kula rem-rem sak masyhur masyure Gus Bah ora dipek mantu. Akale akeh Gus Bah niki Pak. Kraton kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fiqh al mufradul mudhaf yaummu ai fihi afrad mazhab siyasi mazhab iktisadi mazhab istimai cukup menusa jamak tapi kula niki Gus Bah niki wong alim iki jangan-jangan duwe alasan sing lebih matok repot kula nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sidina wa maulana wa qudwatina syekhina Samimun Subair al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Talipun pinten Gus niki kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil qawiyyil matin wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Sebenarnya saya tidak akan menyampaikan makalah. Ini bukan makalah Gus. Ini pas saya haji bersama Gus Kamil, saya dikejar-kejar sama Agus Fathuddin dari Suara Merdeka untuk menulis kesan-kesan saya tentang Mbah Maimun. Saya tulis pakai HP, saya kirimkan. Nah, ini memang tidak sengaja menulis makalah. Termasuk yang berbahasa Arab itu juga ketika di Mekah, di taksi saya tulis, saya kirimkan, menjadi seperti ini. Saya di sini hanya dongeng saja, dongeng tentang Mbah Maimun. Mudah-mudahan kita menjadi mahabbah kepada Mbah Maimun. Allahumma amin. Terutama kepada al-muhtaram dhaifuna wa dhaiful jami' Mas Kiai Haji Zainul Tauhid. Marhaban ahlan wa sahlan bi khuturikum. Kepada Syekhina Maulana Syekh Maimun Zubair, Syekh Majid kami ingkang kawula muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika datang para sahabat mewariskan dua hal, satu ilmu, kedua hal perilaku. Al ilmu bita'allum bidirasah wal hal bisuluki wasuhbah. Dengan belajar para sahabat mendapatkan ilmu. Dengan suluk wasuhbah para sahabat mendapatkan hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna Syekh Maimun Zubair sebagai pewaris Rasulullah ini juga meninggalkan dua hal ini. Satu, meninggalkan ilmu. Kita min sabahin ila sabahin mengaji kepada Mbah Maimun. Entah berapa persen masing-masing dari kita mendapat ilmunya Mbah Maimun. Wabis suluk beribadah bersama Mbah Maimun, berjamaah bersama Mbah Maimun, wirid di belakang Mbah Maimun, wasuhbah aidun min sobahin ila sobah, kita mendapatkan hal perilaku. Tah berapa persen masing-masing kita mendapat percikan perilaku dari guru kita Syekh Maimun Zubair. Tentu tidak semua perilaku dari Mbah Maimun kita warisi. Wa kulluhum min rasulillahi multahmisun. Horfan minal bahri aw rasfan minat diami. Gus Bah mungkin mendapat warisan ilmu, gak mendapat warisan perilaku. Tapi yang saya lihat perilaku Gus Bah tidak sepenuhnya mewakili perilaku Mbah Maimun. Saya juga seperti itu, yang lain-lain juga seperti itu. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan semua ini, itu adalah gambaran dari figur tuh Syekhuna Syekh Maimun Zubair. Dan yang menarik, warisan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada para sahabat, ada yang modelnya tidak bidirosah, tidak bita'alum. Bidirosah wa ta'alum memunculkan sahabat Abu Hurairah. Panjenengan ngaos Bukhari, ngaos Muslim, ngaos Tirmidzi, ngaos nopo-nopo, kok bolak-balik ketemu an Abi Hurairah, jarang an Abi Bakrin. Di mana Abu Bakrin? Di mana an Aliin? Padahal ana madinatul ilmi wa Aliun wa Abuha. Kok tidak ada an Aliin? Angan-angan kula niki kula angan-angan nggih tiru Mbah Memon. Angan-angan kula an Abi Hurairah, an Abi Hurairah niki jurusan ilmu dirasah. Karena al-ilmu ilmani, ilmu dirasah wa ilmu wirasah. Al-ilmu ilmani ilmun awraq wa ilmun fil adhraq. Al-ilmu ilmani ilmun kasbiyun wa ilmun wahbiyun. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah itu jurusan ilmu dirasah, sebab Hurairah min sobahin ila sobahin ngelimpur wadar gini emper Masjid Madinah. Sementara Abu Bakrin sahabat senior urusannya pun kada, pun butuh sempat ngaji terus. Seperti ketua pondok, kalau sudah ketua pondok kok bodoh, bablas bodoh nih. Sebab butuh sempat ngaji, urusannya macam-macam. Mbah Mewang. Mbah Maimun ngaji, ngucal, oh ketua pondok sedang ngurusi anak nakal nonton. Mbah Maimun mulang, ketua pondok sedang ngurusi di pos masalah wesel. Tapi kalau yang belum senior ngaji terus, maka Hurairah dapat ilmu banyak. Tapi sekalipun Abu Bakar jarang tersebut an Abi Bakrin, tapi ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu ma sabbahullah fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darajatan nubuwah. Apa-apa yang oleh Allah dituangkan dalam hatiku sudah aku tuangkan di dalam hati Abu Bakar Siddiq kecuali derajat kenubuwah. Loh, ini yang namanya ilmul wirasah. Ilmu dirasah bita'alum wa dirasah wa ilmu wirasah bisidkil hubbi wa kuatil itiqad. Maka di dalam konsep ilmu wirasah ada yang namanya taujih, ada namanya tawajjuh. At-tawajjuh min tarafil murid wa taujih minasyaih. Bima dana tawajjahu ila syaih bisidkil hubbi wa kuatil itiqad. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu la yahib wallahu mu'tihi. Orang jika punya i'tiqad, meyakini sesuatu dan i'tiqad itu tidak sekedar seperti dugaan, la yahib, orang itu akan tidak akan rugi. Fallah yu'ti, Allah akan selalu memberi. Maka kadang-kadang ada santri di pondok kelihatan tidak kurang muncul, tapi pulang ilmunya berkah, sartinya ribuan. Limadha sidqul hub wa quwwatul i'tiqad. Walaysa qutbun yanfa'u man laysa dhu i'tiqad. Walaysa qutbun la yanfa'u qutbun man laysa dhu i'tiqad. Wali kutub pun tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak punya i'tiqad. Ada ilmu dirasah, ada ilmu nopo wirasah. Ilmu dirasah panjenengan belajar, ilmu wirasah itu jenengan dipun sunteki ilmu dina Allah biwasitati asyih. Alhal bisuluk wasuhbah. Mila kula niku sering sakit menandai ini santri dari mana. Ada tamu ke rumah saya, panjenengan Tegarrejo. Nggih Gus, kok ngertos? Carane ngagem peci kali ageman kaya Kiai Rahman Khudori. Jenengan santri ploso kok ngertos mantuk-mantuke kaya Gus Fuad ploso. Okay. Bisohbah nular. Santri kalau sudah seneng sekali sama kiai, meresap ini. Ba'da ta'alluq hadasa takhalluq. Sa'sabun kita mengalipun ta'alluq datang syekhuna, natakhallaq bihuluki syekhina, tidak disadari betul ditakaluf lu ke tiru kiai ini menceng nengen melu menceng nengen sampai oleh watuk mawon tiru. Niku dari saya melakukan tiru. Saya lihat Kiai Musta'in ini senior saya. Masya Allah. Kiai Musta'in ini dulu kalau sudah mengupas Alfiah, masya Allah. Soko tiang sambil merengakan sedaya Kiai Musta'in. Ini saya lihat seperti Mbah Maimun. Kalau sholat saya dulu lihat, kalau beliau idal, ini tangannya tidak diangkat seperti Mbah Maimun. Ciri sati sara itu kalau idal tangannya tidak diangkat karena terpengaruh oleh siapa? Mbah Maimun. Maka sini hadir saya tidak akan menyakin makalah, hanya bagaimana kita menguatkan hubungan i'tiqad mahabbah dengan Mbah Maimun Zubair. Semoga tidak hanya di dunia tapi sampai nombok akhirat. Karena apa? Mbah Maimun wafat, bayang-bayang hal asrornya masih ada. Darul waliyyi idza ma mata amirat laha minal hali abwabun wa arkan ka'annahum hadirun fiha bihayatihi yarahu man fihi irfanun wa imanu azim manasik maka masakinahum karim manazilahum wallahu hum fiha daiman sukan. Mbah Maimun sampun sedo, tak rumahipun dalemipun sami amirah. Tasih rame penuh bil hal, bil asrar. Bila meskipun Gus Kamil ngendika bahwa ilmunya rasul diwariskan kepada kadang-kadang bukan cucu tapi sir wal hal ada pada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul Abu Mas'ud Al-Maturidi. Sirnya di mana? Sirnya kepada Ja'far Shadiq, pada Musa Al-Kadzim, pada Ali Ridha, pada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada Sayyidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Mungkin ilmunya apalagi putra-putra Mbah Maimun dikenal. Kenapa Habib Anis Solo itu kalau Mbah Maimun datang beliau berdiri? Anis Solo masyhur Habib Wali Hasib Nasib. Itu kalau Mbah Maimun datang Habib Anis berdiri. Kenapa? Karena hormat kepada Mbah Maimun, bahwa Mbah Maimun adalah termasuk kiai yang jarang. Kenapa? Putra-putranya semuanya min ahli ilmi. Itu sulit dicari seperti Mbah Maimun. Milo Gus Kamil ngerti kalau wudu tawadu'an minhu, andap asripun Mbah Maimun. Tapi saya sebaliknya, saya berkeyakinan bahwasanya sirnya tetap ada pada putra-putra langsung. Dospudi-dospudu Mbah Maimun iku nek ndonga tawajjuh ilallah, yang terlintas pertama kali di dalam benaknya adalah putra-putra. Nek jenengan niku nomor selikur Pak Lima. Mumpun kecipratan sampun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula menika 2003 haji bareng kali Mbah Maimun. Satu kamar. Ini musibah. Haji kok kali Mbah Maimun sekamar itu musibah besar kula. Nikmat tapi juga musibah. Nikmat masya Allah menyertai orang soleh, wali. Musibah boten wani turu nek Mbah Mun dereng sare. Kula capene pol, wis Mbah Memut wis lengkap narangan, nggih kula ora wani munggah maring ranjang. Boten wani salat sunat, boten wani wiridan. Padahal kula saenggriya pun nggawa kitab khizib sak kata-katae badhe ritual gedhe-gedhenan teng Mekah kula repah. Boten wani buka. Kula niki sangat boten pantes wirid kok nang arepe Mbah. Salat sunat boten pantes. Boten wani qobliyah, boten wani ibadiyah. Loh akhir-akhir kalau maca kitab, seorang murid tidak pantas memamerkan ibadahnya di hadapan kiai. Lebih baik dia menghadap kepada kiainya ketimbang memperbanyak wirid. Loh ngoten. Mulane Gus Bali ora patek wiridan, Pak. Ora patek wiridan. Loh ora wiridan kok terkenal ngoten ya, Mas. Kula si tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kali. Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak? Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sama kok kalah kali Gus Bah? Kulo mantan tersinggung jane Gus niku. Wah. Tapi kulo rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantu. Loh, niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wakek konkret. Lah kula kapan bening gojo Gus Bah nek ora sah niki klub. Kesempatan ketep. Ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning dia nembe lahir. 83 saya sowan Mbah Maimun ning dia nembe lahir. 82 nembe lahir Gus. Kula kalih Kamas kula Gusuat mantune Mbah Bisri kalih saleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Memon sabek maos ikna. Kula tesih kelingan babu qadit tariq. Ono dalan kok dibegal, mon Mbah meniku. Ono dalan kok dibegal. Lah niku kula sowan. Lho sowan niku pamit. Niku wong telu kula sing paling cilik. Kula sing disikep kenceng niki kula kalih Mbah Memon. Ning dia tesih nembe lain. Kula mriki ning dia sedul bola hop tengene ngajeng pondok. Kulo wangsul, lho kulo kok dingendikan nam iku anakku sampean mong tapi ora ngali lungut lho niki membeli kucing di dalam karung nih Pak. Tapi kulo niki mas ketularan cerdas e Gus Bah ora ningali tapi kulo golek fotone lho. Perintah sudah saya laksanakan kata Pak. Tidak tapi foto lah butuh ningali langsung Pak. Kulo umur 30 tahun ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah. Kok mboten. Mula kula aja ndamel syair. Anal faqiru waladul Hisyam. Wali harimun ibnatul karim. Ngoten niki. Syekhul masayyihi abil futuhi, syekhina maimunin habil munuhi. Ini Gus Bah kon dadak ora iso niki, Pak. Irti jalan kula jamin mboten saged, Pak. Langsung lho Pak. Lho niki ilmu wirasah niki, Pak. Ilmu wirasah. Masya Allah. Niki nek Gus Bah kok kula suwani ngritik berarti kula sak nduwure Gus Bah niki. Paling mboten umure tapi masya Allah Gus Bah niki. Masya Allah kabeh wong sak niki ngerti napa Gus Bah nggih. Niki tiyang dados ageng terkenal harus menyaksikan hadza madrasah. Niki madat saking Syekh. Madat saking Syekh. Mila bau menika setunggal ilmu dirosah kaping kalih ilmu nopo wirosah ingkang setunggal hal kalih ilmu ilmu bita'alum hal bisuluk kulo serat beberapa hal saking Mbah Memon kulo serat nih. Satu, si Mbah Memon itu figur yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka hatta di dalam perpakaian, tidak ingin menjadikan kekhasan diri. Kalau kalau betul betul cocok, orang bongkar lebih putih, mawon orang gelembiran, kalau betul cocok. Orang sering ireng, mawon betul kalau betul putih, kalau betul cocok. Orang sering belangkonan, mawon betul cocok. Mbah Mun itu, wonten kopiah kopian, wonten sarung sarungan, wonten sorban serbanan. Artinya, kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu, entah berapa wonten syai'un qalilun minat takabur ha anada, ana mutamayyiz minal akhirin. Ini Mbah Mun. Kaping kali. Hormat tidak harus mengikuti, beda tidak harus membenci. Mbah Mun hormat itu masya Allah. Kalau kadang-kadang nih ngetos hormati Mbah Mun datang tiang niku terharu kalau niki mah. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung menen. Niku dipurugi kali Mbah Mun. Mbah Mun tuki teng ngene kamas kula sampun yai. Kamas kula menika sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawi disangoni kabeh kula isine masyaallah. Hormate kados mengkaten Mbah Mun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita sedikit-sedikit ru. Tiga, di dalam fikih Mbah Mun tidak harfiah. Kata-kata nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Kalau Mbah Mun longgar, kranten mboten harfiah. Tiang kenteng ta'adudul Jumat mboten bareng Mbah Mun bareng. Tiang kenteng rebo wekasan mboten bareng. Sebab bahasa asari fatwanya haram rebo wekasan. Mbah Mun rawuh teng kene kula ngendika, "Nam salat." Lho, kula ditawi, kula niku nas saking Mbah Mun ken salat rebo napa wekasan. Mila kula rebo wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang ngelihat Mbah Mun kersa ndamel Patonegoro. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Mun kersa dremben ana musike Mbah Mun kersa. Dadi Mbah Mun niku jangkauane pun mboten sekedar teks sapi tetapi napa niku ruh, tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Mun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tanfir niku Mbah Mun. Mila tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kulo niki wingi dalu nggih ternyuh wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku senenge kalih Mbah Mun masyaallah. Kulo bukan nderek Mbah Mun, nasionalis religius. Dadi kulo kaya kramate Mbah Mun. 4, Di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged yang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah tidak terlalu napa simbolis. Contoh, ini sampe lewat. Tes. Tes 40 menit. 40 menit iki mergo mantu. ada kekhususan lah mau mantu dipakai. Kalau yang ngerasa kekhususan loh, oh Gus Bah teko ora podo salaman nang amplop kok kulit diamplopi niki Pak. Mergo mantu niki Pak. Pun. Contoh ngeten. Niki guyu niku ya Allah. Nalikane Banyumas Pilkada. Pilkada menika kan dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Lah ini pun kalau menolak tegas, kalau tetap memilih ini saya keluar dari P3. Saya tidak ikut ikutan, saya akan dimarahi banyak wong terus niku jane sing dipilih kudu dipakai buat kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul terus banyak orang usul Bambang nek jenengan sing purun langsung rekom. Pakai. Tapi belum betul pantes lakil bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesinnya bodol, supirnya lebih belajar. Masya Allah, coba para teror banget nih, Pak. Horor ini, gunung dur, mobilnya truk bodol, supirnya lebih nopo. Ya Allah. Tapi ini mesti perkara kada. Kalau telepon Mbah Maimun. Esok-esok nih, Mbah Tos Punti ini, Yai wakil pun Nasrani, Cina, ora, kue botoh kudu menang, terus nong. Kalau kita terus nong, mantap, liane pun betul ambil pusing, kalau Pak. Akhirnya kok menang, alhamdulillah. Terus beliau menikah di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jadi kulo mboten cocok blas kali Romi, kulo mboten cocok. Mangkel kulo kali Romi kulo ni. Tapi Mbah Maimun pancen kepada lebih mas maslahahkan yang sepuh. Kulo ditakoni Pak, kenapa Mbah Maimun mendukung Partai Merah? Kenapa Maimun dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yassin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah, kulo jawab pelan-pelan. Mbah Maimun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain. Ingin adanya islamisasi tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku yai. Dia masuk ke dalam pelan-pelan. Itu napa menika mazhabipun simbah napa Mbah Maimun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Maimun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak. Intisor lima dahi bimah. Kalau nggih pun nangan-nangan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Dadi urung pun kula pun ngecai Gus Bah. Nggih. Dadi yujma'u bi'tibari maudu'atihi. Tapi jane pun cukup bentuk saja Mak Gus. Sebab tenggene usul fikih al mufrad al mudhaf ya ummu. Ise mufrad kok dimudhafkan niku ya ummu umum. Dadi pun cukup. Tapi kerantan sing damel judul ni Gus Bah, kalau ni kuat diwedi kan Gus Bah ni kuat. Ni akalnya akeh Gus Bah ni kipak. Akalnya akeh. Kerantan kalau wedi, meskipun kalau gada kok ida usul fik al mufradul mudaf ya ummu. Aifihi afrad madhab siasi, madhab iktisadi, madhab istimai. Cukup pun saja mak. Kalau ni kip Gus Bah ni kip wong alim. Kip jangan-jangan dua alasan sing lebih madok repot kalau nanti mantu kalah kalau santri gengsi aku kip. Niki Gus Bah tesen kesempatan menurut kula mboten dipang. Nek kesempatan kula metu ora nguyuh kok bakipun. Akhire judule Gus Bah kula sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al-Azhari kali Syekh Mahmud Fathi. Iki ora bain-bain ngadhe Gus Bah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku teng riko hadzal unwan idza qudima al-Azhar rudda lam yuqbal. Judul ini kalau dibawa ke Al-Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau mbatin, iku nek mahasiswane udu Gus Bah, Gus Bah iso-iso kalah promotore, Pak. Ngaten nggih. Niku nek mahasiswane sanes Gus Bah, Gus Bah dibantah iso kalah mangke-mangke. Ngaten? Lajeng yang kelima, di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha rong-rongan. Ngitung nggih. Nek guru kula Mbah Timyati niku salat duha 12 rakaat. Oh salat tasbih dur. Mbah Mun niku janib zahirine sederhana. Napa semua orang mengatakan Mbah Mun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kulo tengene Mesir, tengene putih-putih teng Mekah. Hadza waliyullah, hadza waliyullah, hadza waliyullah. Pas kulo tahun 2003 haji niku wonten dokter, dosen Madinah, dokter Dina, pusate Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur dateng Mbah Mimun, "Ya Syekh, unzur ilayya." Namun niku to. Kulo takoni, jenengan saking pundi? Kulo niki dosen kene Jami'ah Madinah, semerep fotone Mbah Mimun. Tengene video, tertarik. Ngene iku sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Wa faza bis sa'di wat taqribi ra'ihi. Namung matur, "Ya Syekh, unzur ilayya." Tataplah saya. Loh, kula ni, "Ya Allah, ana apa kok namung dalu dipun tatap?" Loh kok ana hadis, "Inna lillah ibadan law nadzuru ila imri'in as'ad." Inna lillah ibadan law nadzuru ila imri'in as'ad. Ada sejumlah manusia jika menatap orang, orang tatap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zahire niku Mbah Mimun ibadah lagi sederhana nggih Pak nggih, karena apa? Karena Mbah Mimun di dalam beribadah bi memkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendika ngendikanipun Imam Junaid apa sinten, orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik. Tetapi kalau orang memberi saya sudah dalam sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Kratan apa? Wong iku nek wis dhuwur, tinggi badane lahir ora pati akeh. Nggih. Kaji kesubhan iki. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndek on, kusuke pelok. Nek Mbah Mun santai mawon. Jamak gak telu. Lah nggih, lah nggih. Niki dadi Mbah Mimu janib ruhi kali janib nopo zahir lebih kuat janib nopo ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru.